Tapi selanjutnya adalah kaidah pengucapan sebuah huruf hijaiyah. Dua hal terpenting yang harus diperhatikan dan diketahui serta diberikan haknya pada setiap huruf. Yang pertama, mengetahui tempat keluarnya atau makhraj sebuah huruf. Yang kedua, disempurnakan dengan sifat-sifatnya. Karena dua hal tersebutlah yang menjadikan bacaan kita fasih dalam melafadzkan Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam muqaddimah matan Jazariyah oleh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. إِنْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا مَخَارِجَ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ. Ya, bahwasanya wajib ya bagi para qori pembaca Al-Quran, sebelum mereka itu membaca Al-Quran harus mengetahui yang pertama, ya, satu, makharijal huruf dan sifat-sifatnya, ya, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya, liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya melafadzkan Al-Quran itu dengan fasih. Nah, itu dia, ya, syaratnya mengetahui apa tadi, makhraj dan sifatnya. Kemudian untuk kaidah pengucapan huruf, ya, satu, mengetahui makhraj huruf tersebut, sudah. Yang keduanya, mengetahui atau memperhatikan dua sifat utamanya. Ya, dalam buku ini kita jelaskan sifat pertama dan kedua dari sifat yang dimiliki, ya, adalah selalu berurutan, yaitu contohnya al-hamsu dengan asyiddah atau al-jahru dengan ar-rakhawah dan lain sebagainya. Yang ketiganya, memperhatikan sifat tambahannya. Ini perlu kita ketahui, setiap huruf minimal mempunyai sifat 5. Ya, minimal mempunyai sifat 5. 5 sifat yaitu sebagai sifat utamanya. Lebih dari 5 sifat, apabila huruf mempunyai sifat 6, 7 ataupun 8, berarti selebihnya dari 5 adalah sifat tambahannya. Dan insyaallah sudah kita jelaskan atau akan kita jelaskan dalam bab berikutnya. Barakallahu fikum.